Berbakti, pertanyaan berikutnya, berbakti kepada orang tua sendiri apakah sama dengan orang tua istri? Ya, berbeda. Orang tua istri itu kan mertua, ya, bukan orang tua. Ya. Sementara dalam ayat-ayat hadis-hadis adalah birru al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan berbakti kepada mertua. Ya, artinya bahwa beda sikap, ya, beda sikap dan seterusnya, bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mertua. Tetap dengan mertua kita berbuat baik, kita menghormati dan seterusnya. Namun hukum-hukum yang terkait dengan birrul walidain, yaitu orang tua kita maksudnya, bukan mertua kita tapi orang tua kita. Ya. Ayat hadis yang banyak terkait dengan berbakti kepada orang tua, artinya orang tua kandung.